kembali ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, sesungguhnya kami berlindung, perbaikilah agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang seperti biasa kita membaca Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita pada malam ini membaca bab yang ketiga dari bab yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Babu al-khawfu minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Bab takut dari kesyirikan. Ya. Pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang keempat yang disebutkan di dalam kitab terjemahan kita, yaitu takut terhadap syirik. Takut terhadap syirik. Seperti biasa, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa maksud dari bab ini, yaitu takut terhadap syirik. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ketika menyebutkan bab ini, beliau menginginkan kepada kita bahwa setelah kita mengetahui tauhid, keutamaan tauhid, kemudian bagaimana mengamalkan dengan sebenar-benarnya tauhid, maka kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, yaitu tentang kesyirikan. Dan beliau beri judul bab al-khawfu minasyirik, bab takut terhadap syirik. Bab takut terhadap syirik. Dan takut di sini maksudnya adalah seorang muslim takut dirinya masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Seorang muslim takut dirinya masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan syirik diambilkan dari kata syaraka, shin, ra, dan kaf. Syirik diambilkan dari kata syaraka yang artinya berserikat, kebalikan dari tauhid yang artinya menjadikan sesuatu, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan syirik definisinya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi syirik. Jadi syirik kita artikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu, syirik selalu ada penyamaan antara selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi syirik yang mudah kita pahami dan insyaallah taala dimudahkan kita memahami untuk definisi syirik ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah definisi syirik. Dan perhatikan selalu, syirik selalu ada penyamaan. Penyamaan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada definisi selain ini, dari definisi kesyirikan adalah ja'alulillahi niddan atau ja'alun niddi lillahi ta'ala, menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya akan fokus kepada definisi yang pertama, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan definisi syirik di sini, selalu ada penyamaan selain Allah. Selain Allah di sini apapun. Ya. Selain Allah di sini baik dia malaikat atau jin atau manusia atau benda mati atau makhluk hidup, apapun ya selain Allah, masuk ke dalamnya seluruh alam semesta, semesta alam, apa saja yang disamakan dengan selain Allah dengan Allah, ya, selain Allah, menyamakan selain Allah, apa saja, entah itu malaikat, malaikat yang paling mulia, di antaranya Jibril alaihi salam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Kenapa dia disendirikan padahal dia juga jadi jenis malaikat? Karena Jibril malaikat yang paling utama dari seluruh malaikat yang ada. Baik itu malaikat yang paling utama ataupun jin yang paling utama atau manusia yang paling utama, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyamakan selain Allah manusia dengan manusia, ya, selain Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling utama, atau benda-benda mati seperti keris, batu, cincin, ya, ataupun goa, sungai, benda-benda mati, ya, atau makhluk hidup seperti binatang, ya, dan yang lain-lainnya, dan seluruh semesta alam. Semesta alam, ya, seluruh semesta alam. Ini tidak boleh disekutukan. Ini yang dimaksudkan dengan selain Allah. Tidak boleh disekutukan dengan Allah. Menyamakan selain Allah apapun itu dengan Allah. Jadi selalu ada taswiyah, penyamaan antara Allah dengan selain Allah. Selalu kesyirikan ada namanya penyamaan. Selalu. Ya. Ada penyamaan. Dalam apa disamakan? Dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala, di sini contohnya apa? Ya. Contohnya yang pertama yaitu rububiyah. Rububiyah artinya kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Ya. Disamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah dalam rububiyahnya. Bahwasanya ada yang mencipta selain Allah. Ada yang mengatur selain Allah. Ada yang berkuasa selain Allah, maka ini berarti kesyirikan. Ada yang menguasai pantai selain Allah, ada yang menguasai gunung selain Allah, ada yang menguasai daratan, lautan, udara selain Allah, maka ini adalah perkara-perkara yang khusus milik Allah. Ini rububiyah. Tidak berhak yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya definisi kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Allah Subhanahu wa taala sang pengatur. Tidak ada yang mengatur selain Allah. Allah Subhanahu wa taala sang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Perkara khusus lainnya milik Allah Subhanahu wa taala adalah uluhiyah. Uluhiyah. Uluhiyah artinya adalah bahwasanya peribadatan hanya milik Allah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, isti'anah, minta pertolongan, isti'adzah, minta perlindungan, istighatsah, minta pertolongan dari keadaan yang sempit, itu hanya kepada Allah. Nah, apabila ada disamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, diantaranya uluhiyah, ada yang berdoa kepada selain Allah, ada yang minta rezeki kepada selain Allah, ada yang minta perlindungan kepada selain Allah, maka ini berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan contohkan contoh-contohnya. Ya. Ini disebut dengan kesyirikan. Saya ambil contoh satu misalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Artinya, merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu, ini adalah sebuah kesyirikan. Misalkan merasa bernasib sial ketika menabrak kucing, mulai timbul sugesti di dalam dirinya, kenapa setir mobilnya kok jadi liar, kenapa setang kendaraannya kok jadi tidak nyaman. Ini karena timbul tiarah, perasaan merasa bernasib sial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sebuah kesyirikan. Contoh yang lain, seseorang merasa bernasib sial dengan hari. Hari, bulan, tahun. Misalkan di Banjar biasanya tidak melakukan perkawinan bulan Safar karena dianggap bulan panas. Ini merasa bernasib sial dengan bulan Safar. Nah, di sini terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Ketika seorang merasa bernasib sial dengan kucing yang ditabrak tadi, berarti dia sudah menyamakan selain Allah, dalam hal ini kucing, dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu rububiyah, yaitu pemberian manfaat atau pemberian mudharat. Pemberian manfaat ataupun pemberian mudharat. Karena tidak ada la nafi'a wala dharra illallah. Tidak ada yang memberikan manfaat ataupun menahan bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu contoh bahwasanya terjadi penyamaan selalu seperti itu. Penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Seorang menyembah kepada berhala. Sebagaimana yang kita sebut, kita baca nanti doanya Nabi Ibrahim. Menyembah kepada berhala. Ya. Dia berarti melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah. Apa di sini selain Allahnya? Berhala. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Dalam hal ini khusus milik Allah, apa maksudnya? Uluhiyah. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Orang riya, nanti kita akan singgung juga. Riya. Riya adalah dia sholat atau mengerjakan ibadah karena Allah, tapi ingin dilihat manusia. Ingin dilihat manusia. Berarti di sini terdapat penyamaan. Penyamaan selain Allah, siapa di sini selain Allah? Manusia. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah, yaitu dalam perkara uluhiyah. Khusus milik Allah. Karena ibadah sholat kita tidak mengerjakannya kecuali karena Allah. Makanya dalam bahasa Arab definisi syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Sekarang saya tanya, meletakkan sesaji di bawah pelaminan orang yang nikah, bubur habang, bubur putih, apa hukumnya? Syirik. Kenapa? Yang jawab ulun bari 50.000. Nah, Mas Rabi. Nah, kan? Bingung kan? Saya sudah ulang berkali-kali dari tadi bahwasanya kita bukan belajar ceramah ya, kita ini belajar ilmu. Bahwasanya syirik selalu ada namanya penyamaan. Saya ingin jawaban atas apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa meletakkan sesaji di bawah pelaminan bubur habang, bubur putih termasuk kesyirikan? Nah, silakan Pak Bambang. Terlakukan penyamaan terhadap Allah. Ada yang bisa menerangkan lebih jelas? Ada yang lebih teratur bahasanya? Ah, Mas. Antum, ya. Lihat, perhatikan sesaji. Orang kenapa meletakkan sesaji? Baik itu di bawah pelaminan, di atas bubungan rumah, ya, ataupun di pohon, ya, untuk apa? Untuk apa? Untuk tolak bala. Siapa yang bisa menolak bala? Allah. Lalu sesaji tersebut ditujukan kepada siapa? Penunggu selain Allah, ya kan? Nah, sekarang berarti menyamakan selain Allah dalam hal ini apa? Dalam hal ini apa? Jin. Yang dimintai, yang disamakan dengan selain Allah, ya, yang disamakan dengan Allah, menyamakan selain Allah dalam hal ini jin dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu rububiyah. Dalam hal ini rububiyah yang dimaksud adalah menahan bala, menahan mudarat bahaya. Paham? Sekarang Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat pada anak-anak kecil, biasanya benang-benang hitam dikalungkan atau digelangkan tangan, digelangkan kaki, maka sungguh dia telah berbuat syirik menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia menyamakan selain Allah dalam menghina jimat dengan Allah dalam perkara khusus buat Allah, yakni dalam sifatnya rububiyyah. Baik. Bagus jawabannya. Menyamakan selain Allah dalam hal ini apa? Jimat tadi. Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Dalam hal ini yaitu berbuat rububiyah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah dalam memakai jimat? Agar kebal, agar tahan penyakit, agar tidak kena ain, agar dan macam-macam. Dari menolak bala. Nah, itu terjadi penyamaan selalu. Kesyirikan terjadi apa? Penyamaan. Sudah paham sekarang? Sekarang, orang mandi di pemandian pesugihan, apa hukumnya? Syirik. Kenapa? Kenapanya? Ini yang alih seteh. Karena terjadi apa? Penyamaan. Dengan penyamaan selain Allah. Dalam hal ini apa? Tempat pemandiannya. Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Yaitu apa? Rububiyah. Yaitu bisa memberikan kesugihan. Karena tidak ada yang memberikan kesugihan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi gempa di beberapa daerah dan tsunami, bukannya malah beristighfar kepada Allah, tetapi malah membuat sedekah laut. Apa hukumnya? Syirik. Kenapa? Menyamakan selain Allah. Dalam hal ini apa? Sedekah hanya sarananya. Dia ketika bersedekah kepada laut itu untuk apa? Untuk siapa? Penguasa? Penguasa laut, ya. Dalam hal ini selain Allah tentunya. Menyamakan selain Allah dalam hal ini penguasa laut yang mereka anggap sebagai penguasai laut. Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu dalam perkara rububiyah, pengaturan. Bahwasanya yang mengatur laut adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi gempa dan juga letusan di Gunung Merapi, saya melihat sendiri ada bekas-bekas meletakkan sesaji di kaki-kaki gunung-gunung yang dianggap keramat. Apa hukumnya? Kesyirikan. Kenapa demikian? Menyamakan selain Allah. Menyamakan selain Allah. Dalam hal ini, yang selain Allah adalah yang dianggap menguasai Gunung Merapi. Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu pengaturan gunung. Karena tidak ada yang mengatur kecuali siapa? Allah. Mempercayai bahwasanya tidak boleh memakai baju hijau di tepi pantai selatan. Ini disebut dengan kesyirikan. Kenapa? Menyamakan selain Allah. Dalam hal ini siapa? Nyoro kidul dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Rububiyah, yaitu mengatur pantai selatan. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Disamakan tidak ada yang memberikan manfaat mudarat kecuali Allah. Nah, disamakan Allah dengan selain Allah dalam pengaturan lautan, daratan, dan udara. Itulah definisi syirik. Sekarang Bapak Ibu pasti bisa membedakan mana yang merupakan syirik dan mana perbuatan mengada-ngada dalam beragama. Ya, mana perbuatan mengada-ngada dalam beragama. Kalau ada ustaz atau tuan guru dimintai banyu, kemudian membaca bukan bacaan bismillah al-fatihah kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas, tetapi membacanya abrakadabra, kemudian membacanya geol, apa hukumnya? Nah, belum tahu kan? Perkara mengada-ngada, bukan syirik karena enggak terjadi penyamaan. Paham? Ya, beda antara perbuatan mengada-ngada yang disebut dengan bid'ah dengan kesyirik. Syirik selalu ada penyamaan. Ada orang berziarah kubur kemudian baca Quran di sana, apa hukumnya? Mengada-ngada, bukan perbuatan kesyirikan. Bisa membedakan sekarang? Baik. Ya, ini nah, terkadang dalam sebuah perbuatan kita mendapati bahwasanya ada dua-duanya, baik perbuatan kesyirikan atau perbuatan bid'ahnya sekaligus. Dalil yang menunjukkan definisi ini kita harus tahu dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Artinya, demi Allah, sesungguhnya kata orang-orang kafir, kami dahulu, kata orang-orang musyrik, di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kapan? Idh nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, sembahan-sembahan selain Allah, dengan Rabb semesta alam, dengan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Ya, selalu kesyirikan terdapat apa? Penyamaan. Karena kita bisa memvonis orang, misalkan sujud menghadap patung, oh musyrik tuh. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah dalam hal ini patung dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah dalam hal ini apa? Uluhiyah, yaitu beribadah. Dia mensyirikkan Allah dalam peribadatan, yaitu sholat. Selalu ya, saya katakan, saya ulang-ulang ini. Selalu kesyirikan ada proses penyamaan. Selalu itu. Baik. Kemudian judulnya ini saya akan mengupas judul tok ya. Enggak tahu cukup enggak waktunya kita membahas baca. Yang jelas Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan judul Al-Khawfu Minasyirik. Takut dari kesyirikan. Nah, beliau kupas kenapa takut dari kesyirikan. Oke, kita baca ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini harus membuat kita takut. Sebelum saya menjelaskan ayat ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa syirik jika orang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan tidak diampuni. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena syirik itu kurang ajar terhadap Allah. Syirik itu ya tidak tahu diri. Syirik itu dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Makanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paling murka kepada dosa syirik. Kalau sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya melihat seorang hamba yang na'udzubillah berbuat zina kepada ibunya, dibandingkan dengan dosa syirik, lebih besar dosa syirik. Kenapa? Karena melakukan perzinahan kepada ibu itu adalah sebuah kezaliman terhadap makhluk. Sedangkan melakukan kesyirikan sebuah kezaliman, kekurang ajaran terhadap Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya meremehkan dosa berzina, apalagi dengan ibu, dosa besar. Dan dosa sangat besar, tetapi lebih besar lagi dosa kesyirikan. Baik, kenapa kita harus takut kepada syirik? Maka para ulama mengatakan ayat-ayat yang menyebutkan kita wajib takut kepada syirik ada 4. Yang pertama ini surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116, itu dianggap satu saja karena semisal dia. Yang kedua surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, dan tempatnya yang paling pantas adalah neraka, dan orang-orang zalim tidak mempunyai seorang penolong pun. Jadi para ulama mengumpulkan ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Kenapa kita harus takut ke dalam kesyirikan? Karena 4 ayat. Yang pertama tadi surat An-Nisa ayat 48 dan 16. Yang menunjukkan bahwasanya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta pulpen mau habis. Ya. Jadi ayat yang pertama An-Nisa 48 dengan 116 yang menunjukkan apa? Tidak diampuni. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang meninggal dalam kesyirikan. Yang kedua, ya, orang kita bisa lihat ini kalau apa namanya, kata orang Arab, wujuduhu ka'adami, adanya dia sama aja dengan tidak adanya dia. Taib, Bapak Ibu Saudara Saudari, surat Al-Ma'idah ayat 72. Maka biru beratan, pian anak milih biru kah ini? Taib, ya pada ikhwas kan. 72. Apa bahayanya? Jadi keburukan syirik dilihat dari 4 ayat. Ya, dari 4 ayat. An-Nisa 48 dan 16, Al-Maidah ayat 72. Keburukan syirik yang dalam surat Al-Maidah ayat 72 ini apa? Diharamkan dari surga. Ya. Kemudian tempatnya paling pantas neraka. Kemudian tidak ada penolong hari kiamat. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim pada hari kiamat. Ini ayat yang kedua, ya. Saya ulangi sekali lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya sebutkan itu adalah ayat-ayat yang membuat kita takut kepada kesyirikan. Yaitu surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Yang kedua yaitu surat Al-Ma'idah ayat 72 yang membuat kita takut kepada kesyirikan. Kemudian surat yang lain yang membuat kita takut kepada kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang yang berbuat syirik, dia akan orang yang berbuat syirik dia akan dilemparkan dari atas, yang dari tempat yang paling tinggi, kemudian dia akan seperti orang yang berbuat syirik seperti orang yang dilemparkan dari atas dari tempat yang paling tinggi kemudian disambar oleh burung. Ya, disambar oleh burung. Jadi harga dirinya di hari kiamat orang yang berbuat syirik tidak ada sama sekali. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang berbunyi ya. Sebentar ya, Pak. Ya, surat Al-Hajj ayat 31, hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Artinya, orang-orang yang lurus beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikannya, dan barang siapa yang mensyirikan Allah, faka'annama kharra minas sama', barang siapa yang mensyirikan Allah nanti pada hari kiamat, dia seakan-akan dilempar dari tempat yang paling tinggi di akhirat, kemudian fatakhthafuhu at-tayr, kemudian dia disambar oleh burung, au tahwi bihir ruh, ataupun dia diterpa oleh angin, ya, fi makanin sahih, sampai dilemparkan kepada tempat yang sangat tercela. Ini rendahnya, buruknya orang yang berbuat kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat yang disebutkan oleh ayahanda tadi, yaitu surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal musyrikin minal khasirin." Artinya, sungguh, ini ayat yang keempat, dan betul beliau sebutkan, yaitu surat Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, jika engkau berbuat kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan terhapus, dan engkau akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Jadi, tadi surat Al-Hajj ayat berapa? Al-Hajj ayat 31 menyebutkan tentang apa? Terhinanya orang yang berbuat syirik pada hari kiamat, ya, terhina. Sedangkan surat Az-Zumar ayat berapa? 65. Ini sama aja juga, ya. Surat Az-Zumar ayat 65 menghapuskan amal. Amal. Ini empat ayat yang disebutkan oleh para ulama yang membuat kita takut merbuat kesyirikan. Ya, menghapuskan amal. Empat ayat ini. Hati-hati baik-baik. Maka jangan pernah berbuat kesyirikan. Silakan kalau mau azan dulu, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bab kita takut terhadap syirik. Dan kita sudah membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala yang membuat kita takut kepada syirik, yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksud dari ayat ini adalah Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang meninggal di dalam kesyirikan. Apapun dosanya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia meninggal dalam kesyirikan. Dosa syiriknya tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik itu. Maka kalau ada orang yang sekarang berbicara kepada kita, Allah itu kan Maha Pengampun, kenapa kada mengampuni dosa syirik? Nah, ini berarti ya tidak memahami firman Allah. Allah yang menyatakan sendiri, karena saking besarnya dosa syirik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik, artinya apapun dosanya, selama orang itu tidak berlaku syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya, selama orang tersebut tidak berlaku syirik, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Allah mau mengampuni atau tidak mengampuni itu terserah Allah. Tapi kalau kesyirikan sama sekali tidak ada kecuali ponisnya, tidak diampuni oleh Allah. Adapun selain syirik, maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengampuni atau tidak mengampuni itu kehendak Allah. Jadi masih ada tiket gitu loh maksudnya. Ya, masih ada kesempatan bisa diampuni oleh Allah atau bisa tidak diampuni oleh Allah. Bisa diampuni oleh Allah ya, ketika orang misalkan melakukan perbuatan zina, mencuri, minum khamar, bisa diampuni oleh Allah asalkan dia tidak berbuat syirik. Atau bisa disiksa dulu oleh Allah, baru setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas, perhatikan, dosa syirik tidak ada kesempatan kecuali tidak diampuni oleh Allah, kecuali neraka. Sedangkan dosa selain syirik ya, maka masih ada kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Bisa Allah ampuni, maka dia langsung masuk ke dalam surga. Bisa Allah tidak ampuni, akan tetapi disuci dulu di dalam neraka, baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang menarik juga dari ayat ini bahwasanya dosa selain syirik itu pelakunya pasti masuk surga. Dosa selain syirik pelakunya pasti apa? Masuk surga. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia pasti mendapatkan ampunan dari Allah selama dosa selain syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita kepada ayat yang ke selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Kalau terjemahannya di sini kan berhala-berhala. Kalau dalam bahasa Arab asnam itu adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup, manusiakah ataukah binatangkah, itu namanya apa? Asnam. Di sana ada nama berhala lagi dalam bahasa Arab, yaitu disebut dengan wathan. Jadi wathan dalam bahasa Arab ya, itu juga disebut dengan berhala. Tetapi berhala yang tidak berbentuk kepada makhluk hidup. Jadi ada dua istilah di sini. Ya, ada dua istilah. Yang pertama yaitu sonamun. Sonamun. Yang kedua yaitu wathanun. Ya, yang kedua yaitu sonamun wathanun. Sonamun adalah berhala yang berbentuk apa? Makhluk hidup, manusiakah, binatangkah? Ini namanya berhala. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku ya Allah dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala, yaitu maksudnya yang berbentuk makhluk hidup. Adapun wathan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 17. Innama ta'buduna min dunillah awthanan. Sesungguhnya kalian menyembah selain Allah wathan-wathan. Dalam bahasa Indonesia sama, berhala juga. Tetapi berhalanya jenisnya selain makhluk hidup. Misalkan berhala berbentuk rumah, berhala berbentuk pusaka-pusaka, berhala berbentuk apa saja selain makhluk hidup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Lihat, Rasul pakai kata-kata wathan. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai sembahan berhala yang disembah. Karena memang kuburan tidak berbentuk makhluk hidup. Beda sekarang, paham ya? Jadi berhala dalam bahasa Arab itu kata-katanya ada dua. Sonamun dengan apa? Wathanun, ya. Sonamun artinya berhala yang berbentuk makhluk hidup. Entah itu tangannya banyak, matanya banyak, ya. Misalkan berhalanya berhala manusia tapi tangannya banyak 10. Itu namanya apa? Sonam. Atau wathan. Wathan artinya adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari menyembah sonam-sonam dan keturunanku juga, yaitu berhala-berhala yang berbentuk makhluk hidup. Bukan berarti beliau tidak berdoa untuk dijauhkan dari menyembah wasan-wasan, tetapi sonam kebanyakan berhala berbentuk makhluk hidup, terutama di zaman beliau. Kan masih ingat ceritanya Azar, bapak beliau yang membuat patung berbentuk makhluk hidup. Makanya Allah berfirman, ya Azaru atattakhidhu asnaman alihah. Subhanallah, luar biasa memang bahasa Arab. Wahai Azar, kata Nabi Ibrahim, apakah engkau menjadikan asnaman, pakai kata-kata sonam. Karena memang Azar, bapak Nabi Ibrahim alaihi salam, membuat patung yang seperti makhluk hidup. Jadi sudah paham ya. Nah, sekarang kalau Nabi Ibrahim saja, ini sisi pendalilannya. Kok bisa Ustaz dengan ayat ini kita jadi takut kepada kesyirikan? Nabi Ibrahim saja yang beliau adalah Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid, takut terhadap kesyirikan, apalagi apa? Kita harus lebih takut. Makanya Ibrahim ibn Muhammad At-Taimi, seorang tabi'in, mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari menyembah berhala setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja takut dari menyembah berhala, sampai beliau berdoa kepada Allah agar tidak menyembah berhala, agar tidak mensyirikkan Allah. Maka kita pun harus apa? Lebih takut. Demikian, kita salat dulu. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan kita lanjutkan kajian kitab Tauhid bab yang keempat, takut terhadap syirik. Jadi tadi surat Ibrahim ayat 35 menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim agar dijauhkan dan dari beliau dan keturunannya dari menyembah berhala. Dan doa ini bisa dan sebaiknya kita baca dengan cara, ya, sebutkan saja Rabbi jnubni wa baniya an a'budal asnam. Boleh ditambahi Rabbi di depannya, ya. Boleh juga dibaca saja ujudubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini perlu dan dianjurkan kita untuk membacanya. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga berdoa minta dijauhkan dari kesyirikan. Beliau juga berdoa minta dijauhkan dari kesyirikan sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari mensyirikanmu ketika aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepada engkau dalam keadaan aku tidak mengetahuinya. Baik, kita lanjutkan sekarang masuk kepada hadis yang dibawakan atau dituliskan oleh penulis di sini. Di sini disebutkan, diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasuila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, yaitu apa itu syirik kecil, beliau menjawab, yaitu riya. Makna dari hadis ini adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah syirik kecil. Syirik kecil di sini kata beliau adalah riya. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kesyirikan menjadi dua. Ada syirik besar dengan ada syirik kecil. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini syirik besar, ini syirik kecil? Ada beberapa perkataan yang menyebutkan ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, dari mana kita bisa membedakan ini syirik besar, ini syirik kecil? Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang judul kita atau tema kita yaitu bagaimana bisa membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik dibagi menjadi dua, besar dan kecil. Contoh dari kecil sudah disebutkan dalam hadis yang Bapak baca sekarang, yaitu apa? Riya. Nanti kita jelaskan apa itu riya, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan ini syirik besar, ini syirik kecil? Bagaimana kita bisa membedakannya? Maka para ulama mempunyai beberapa kaedah. Yang pertama, syirik kecil bisa kita sebut sebuah perbuatan adalah disebut sebagai perbuatan syirik kecil jika telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sekarang, ya. Yang paling aku takutkan atas kalian semua adalah syirik kecil. Nah, ada perkataan syirik kecil langsung ditegaskan, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, riya. Jadi kapan kita bisa mengetahui ini disebut syirik kecil? Ketika telah ditetapkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaedah yang kedua, kapan kita bisa mengetahui ini syirik kecil adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam kata zakalah khair, Pak. Dalam kata ini yang namanya perhatian terhadap ustaznya. Mudah-mudahan diberkahi dunia akhirat. Sebungas ini belum dapat jodoh. Subhanallah. Ya. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, perhatikan. Sekarang kita ya, bisa membedakan antara syirik kecil dan syirik besar juga dengan cara apabila disebutkan dalam sebuah hadis kata syirik secara nakirah. Tulis begitu. Apabila disebutkan dalam sebuah hadis atau ayat kata syirik dengan redaksi nakirah. Nah, ini mulai bingung saya tanya nakirah ini apa? Ya. Contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun." Lihat ya. Ini sedikit berbicara tentang bahasa Arab. Kapan kita bisa membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil? Ketika dalam hadis disebutkan kata syirik dengan redaksi apa? Nakirah. Apa itu nakirah? Lihat. Innar ruqa. Sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dari Al-Qur'an ataupun doa-doa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattama'ima, yaitu jimat-jimat yang digalangkan, yang digelangkan, dikalungkan pada anak-anak kecil untuk menahan bahaya. Wattiwalata, yaitu alat-alat untuk meramal, biasanya kerang-kerang untuk meramal. Ini adalah syirkun. Lihat kata-katanya. Ya, saya perbesar biar terlihat jelas. Syirkun adalah kesyirikan. Nah, inilah yang disebut nakirah, yaitu kata yang tidak ditentukan. Bagaimana kita menyatakan ini nakirah? Tidak ada alif lam di depannya. Ya, tidak ada apa? Alif lam di depannya. Jadi tidak pakai alif lam, langsung syirkun. Ya. Jadi sekali lagi, kapan kita bisa menentukan dosa syirik ini syirik besar atau syirik kecil? Yang kedua yaitu syirik, kata syirik disebutkan oleh Rasulullah dalam redaksi apa? Nakirah. Nakirah ya kayak begini, tidak ada alif lamnya. Nah, kalau ada alif lamnya tulisannya gimana sih Ustaz? Nih. Kalau ada alif lamnya asyirku. Ini yang ada alif lamnya. Sama saja sebenarnya maknanya, tidak ada beda. Cuma ini disebut dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu nahwu apa? Nakirah. Artinya tidak ditentukan. Nah, kapan seseorang berarti memakai jimat ya? Itu disebut syirik apa? Kecil. Kapan jadi syirik besar? Kalau dia meyakini jimatlah yang menahan dia. Itu baru syirik besar. Jadi kalau ada kita melihat bayi yang pakai apa? Pakai gelang jimat, benang hitam, biasanya benang merah atau benang kuning, ya. Maka kita katakan syirik itu. Tapi syirik apa? Kecil. Syirik kecil. Kenapa? Karena disebutkan dalam redaksi apa? Nakirah tadi. Kapan dia menjadi syirik besar? Ketika meyakini gelang inilah yang menahan bahaya. Gelang inilah yang apa namanya menahan bahaya. Sama kayak tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirik." Lihat bahasa yang lain lagi, hadis yang lain lagi. "At-tiyaratu syirik." Lihat, tidak ada alif lamnya. Syirkun, merasa bernasib sial adalah sebuah kesyirikan ketika melihat sesuatu. Nah, merasa bernasib sial ketika menabrak kucing adalah kesyirikan. Syirik apa di sini? Kecil. Merasa bernasib sial ketika kita buka pintu rumah kita, yang pertama kali kita lihat kucing picak pincang. Wah, ini naas nih. Ini ada apa-apa. Ini syirik, tapi syirik apa? Kecil. Kapan dia menjadi syirik besar? Ketika meyakini kucinglah yang mendatangkan bahaya. Merasa bernasib sial ketika ada burung gagak hitam di atas komplek Imam Syafi'i ini. Ini kita akan jadikan komplek Imam Syafi'i ya Pak. Di atas burung gagak hitam. Wah, ini pasti ada yang meninggal nih. Antara dua tur yang rumahnya. Ya, yang satu belum jadi masalahnya. Antara dua itu aja rumahnya. Nah, pasti. Nah, ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena merasa bernasib sial dengan burung gagak. Kalau meyakini memang burung gagak hitam mendatangkan kematian, maka menjadi syirik besar. Paham bedanya sekarang, Pak? Ini namanya mengilmui kesyirikan. Ya. Jadi syirik itu ada besar, ada kecil. Dari mana kita tahu syirik besar, syirik kecil? Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan, yang aku paling takutkan adalah syirik kecil. Oh, berarti ada besarnya, gitu loh. Berarti syirik itu terbagi menjadi asyirkul akbar dengan asyirkul asgar. Cara yang ketiga, yang membuat kita mengetahui mana syirik kecil, yaitu cara yang ketiga adalah apa yang dipahami. Dipahami oleh para sahabat bahwasanya itu adalah syirik kecil. Ya, apa yang dipahami oleh para sahabat bahwasanya itu adalah syirik kecil. Jadi kapan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menyebutkan ini perbuatan syirik kecil, maka mereka yang paling paham tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Kita hanya manut dengan pemahaman mereka. Karena mereka yang turun kepada mereka ayat suci Al-Qur'an, mereka yang paling paham tentang bahasa Arab. Ya, ini para ikhwah sekalian. Sekarang kita berbicara tentang riya. Ini riya ini penyakitnya ahli ibadah, catat tuh baik-baik, kalau perlu ganal-ganal, huruf kapital semua. Penyakitnya ahli ibadah itu adalah riya. Ya. Ingin dilihat oleh manusia. Jadi definisi riya adalah beribadah ingin dilihat oleh manusia untuk agar dipuji. Itu definisi riya. Catat baik-baik, ya, yang tadi dengan kapital semuanya, penyakit ahli ibadah adalah riya. Riya adalah beribadah ingin dilihat manusia agar dipuji. Beribadah ingin dilihat oleh manusia agar dipuji. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya panjang. Saya bacakan yang panjangnya, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan bagi kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Ar-riya." Nah, sampai sini saja di dalam kitab kita. Sebenarnya ada sambungan lain, dan sambungan ini penting sebenarnya. Agar kita bisa mengobati penyakit riya. Kapan datang penyakit riya? Obati dengan sambungan hadisnya. Perhatikan ya, saya bacakan. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, idza jazan nasu idza jazan nasa bi a'malihim idhhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Artinya, Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, apa? Riya. Kemudian, Allah berfirman nanti pada hari kiamat, jika Allah telah memberikan balasan, ganjaran pahala kepada manusia dengan amal-amal mereka, maka orang-orang yang riya dikatakan oleh Allah, silahkan kalian pergi kepada orang yang kalian riyai, minta pahala sana. Mungkin? Tidak mungkin. Ini obat paling jitu, Pak. Kapan kita Allah? Kan kadang-kadang kita ikhlas karena Allah, Allahu Akbar. Pas datang kasih pulihika. Mulai berhereng-hereng sholatnya. Mulai. Ya. Mulai sholat diperbuat. Ingin dilihat, ingin agar dipuji. Nah ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang perasaan itu, ingat hadis. Nanti di hari kiamat saya akan minta kepada orang samping saya ini. Gak mungkin ngasih pahala. Dia aja butuh pahala. Ya, semua orang butuh pahala nanti pada hari kiamat. Ini yang mengobati riya. Hadis ini penting sekali untuk mengobati riya. Maka bisa dikatakan pengobatan riya adalah memahami bahwa setiap orang yang kita riyai akan kita minta pahalanya dan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, mengobati riya adalah dengan memahami bahwasanya semua yang kita riyai tidak akan pernah memberikan ganjaran pahala kepada kita. Mengobati riya adalah dengan memahami bahwasanya semua yang kita riyai tidak akan pernah memberikan ganjaran nanti pada hari kiamat pada kita. Itu obat riya, Pak. Jadi sudah. Kalau ada wajar perasaan itu ada selalu. Karena memang manusia tabiatnya ingin dipuji, ingin disanjung. Itu tabiat manusia. Tetapi harus diperangi. Ya, tapi ingat, lihat definisi riya tadi saya tuliskan aja biar mudah. Ya. Definisi riya tadi apa? Beribadah ingin dilihat agar dipuji. Ini saling berkaitan, Pak. Antara agar dipuji dengan ingin dilihat selalu berkaitan. Dan ini juga definisi bisa menjawab permasalahan-permasalahan sebagian orang yang tidak mau beribadah karena takut dilihat. Ayo tuh azan, ah takut riya. Ayo Pak Haji sembahyang di masjid, sholat berjamaah, ah kada nyaman aku hatiku riya kena. Maka jawabannya apa? Kalau ingin dilihat dan agar dipuji baru riya. Adapun pergi ke masjid dari sana karena Allah, ya, maka ini tidak riya. Paham? Ini yang bisa. Definisi ini penting sekali. Ya, beribadah ingin dilihat agar dipuji dan ini selalu berkaitan. Ya, selalu apa? Berkaitan. Maka ada juga orang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak kita mengadakan sebelum kita pergi menunaikan ibadah haji, kita undang orang-orang untuk makan-makan di rumah kita, kemudian kita pamitan." Saya bilang, boleh. Dan itu bukan namanya walimatus safar. Silahkan saja ngundang orang makan. Asalkan bukan dengan maksud ingin sebelum haji ada walimah. Walimah bepergian. Tidak ada itu dalam Islam. Yang ada adalah seseorang mengumpulkan untuk apa? Pamitan. Dan pamitan dalam Islam diperbolehkan. Dengan mengucapkan astaudiakallah alladzi la tadiu wadaiyah. Boleh pamitan. Nah, kalau begitu riya dong kita. Ketahuan orang hajinya nanti. Maka jawabannya sama. Bapak haji, kalau mengerjakan haji, ibadah, itu pasti dilihat orang. Gak mungkin sembunyi-sembunyi. Yang jadi permasalahan, apakah kita ingin dipuji atau tidak. Paham ya, Pak Ikhwan sekalian? Enggak mungkin orang sembunyi-sembunyi haji, tidak mungkin. Maka ya, misalkan orang tidak mau di asap pertama. Ah, kada mau asap pertama karena dianggap orang riya. Ini keliru. Kenapa? Karena ya, dia beribadah ingin dilihat orang agar dipuji oleh manusia dan selalu berkaitan. Kita beribadah di asap pertama, kenapa? Karena Allah. Meskipun kelihatan orang, tetapi tidak ingin dapat pujian. Makanya saya katakan ini apa? Berkaitan. Selalu seperti itu ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini dan sepertinya belum bisa kita habiskan ya, karena masih banyak dan hadis yang kedua dan ketiga itu penting dan insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Ya, kasih mic. Saya ambil dari kanan dulu. Setiap pertanyaan saya ambil dari kanan. Kasih mic dulu. Siapa yang belum dapat bukunya? Ada? Siapa ini? Mau Abah Ulun belum dapat juga. Taib, Mas. Nanti insya Allah akan ada lagi. Karena saya sudah punya di rumah ini. Lupa saja bawahnya tadi. Ada dua hal yang berkaitan, Ustaz. Yang pertama, bahwa seorang pelayar itu biasanya selalu memberikan sajian, tapi itu hanya kebiasaan-kebiasaan orang yang lalu, orang yang dulu gitu. Dia tidak mengetahui bahwa itu syirik. Tapi setelah dia berhenti berlayar, dia cari ikan, dia sawah sebagainya, apapun amalannya, amalan ibadah Islam gitu. Artinya beribadah hanya untuk Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyataan kekinian kita di saat-saat kita melaksanakan upacara-upacara, apakah perkawinan, apa sebagainya, selalu ada keluarga yang menyusupi, menyusupi sajian dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak bisa berkutip, bisa juga yang kita nampak, tapi ada juga di belakang kita sebagainya. Nah, tapi ini bagaimana mendakwahinya nih? Apakah dengan sabar saja? Kalau tidak sabar kita berikan ini, kita belum tepat momennya atau kemampuan kita tidak ada sehingga kita nanti dimarahin. Ini bagaimana mencikapi dua hal ini? Ya, yang pertama yaitu seorang nelayan. Kalau seandainya dia nelayan berlayar sering melakukan sesaji-sesaji, sedekah laut atau yang semisalnya, kemudian setelah itu dia beraktivitas seperti biasa, maka bagaimanapun itu termasuk kesyirikan. Harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Ya, harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perkara apabila ada keluarga kita yang memasuki hal-hal yang kita sudah tahu itu hukum tidak diperbolehkan, tapi kemudian biasanya ini orang-orang tuha, ya, orang-orang tuha, misalkan nini-nini kita, datu-datu kita, mun kada ada duit, aku jenang maulah bubur habang bubur putih, aku bisi duit di sini. Nah, ini pada ikhwah sekalian yang seperti ini maka kita nasihati dengan baik, dengan bahasa yang baik dan dengan tutur kata yang lembut, ya, tidak kita keraskan, akan tetapi tetap tegas. Ya, beda antara keras dengan tegas. Tetap kita nasihati dan tidak boleh kita membiarkan hal itu terjadi, ya, dengan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Wallahu a'lam. Nah, tadi disebutkan di ketetapan syirik kecil itu, Ustaz, apa yang dipahami oleh para sahabat bahwa itu adalah syirik kecil, tapi belum dijelaskan contohnya, Ustaz. Mohon bisa dijelaskan contohnya yang disebutkan oleh sahabat mungkin. Yang ada mana? Kita belum baca kandungan. Enggak, tadi kan Ustaz ada menetapkan bahwa syirik kecil itu ciri-cirinya ada tiga. Iya, nah, iya. Terus yang ketiga itu belum. Iya, bagaimana kita bisa menetapkan atau kaedah bisa menetapkan syirik kecil? Yang ketiga contohnya banyak, di antaranya memakai jimat. Itu dipahami oleh para sahabat sebagian adalah mereka menganggap syirik kecil. ya. Kemudian banyak contohnya. Banyak contohnya, di antaranya para sahabat juga baru mengetahui bahwasanya dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya meletakkan pedang pada pohon untuk meminta berkah itu syirik kecil. Apa yang dipahami oleh para sahabat? Banyak contohnya. Maka saya tidak sebutkan contohnya sengaja karena memang banyak contohnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali kepada definisi syirik lagi, Ustaz. Di sini ada statement atau pernyataan seperti ini. Ini Ustaz. Tentang syirikan tadi, Ustaz. Misalnya berziarah kubur, Ustaz. Berziarah kubur. Dia beralasan seperti ini. Bahwasannya ada media yang lain gitu. Misalnya kita lapar kan. Pas lapar tuh kamu minta sama Allah apa sama makanan gitu? Nyari makanan apa nyari Allah? Ya otomatis kita jawabnya nyari makanan. Sama seperti kayak kubur. Kan? Alasannya seperti ini statementnya. Ketika kamu ada keinginan atau sesuatu yang kamu inginkan, kamu nyari Allah itu kan pasti sudah. Tapi Allah memberikan media yang lain berupa cincin misalnya atau berupa makanan, medianya seperti itu, Ustaz. Tapi dia tetap keyakinan bahwasanya Allah lah yang tetap memberi, tapi dia meyakini ada media. Di sini ya. Saya minta penjelasannya. Ya, di situ media itu yang melakukan kesyirikannya. Karena terjadi penyamaan. Media itu yang dia pahami sebagai media, itulah kesyirikan dia. Ya, itulah kesyirikan dia. Sekarang media tersebut secara akal tidak terbukti, rasio tidak terbukti, secara syar'i apalagi dilarang. Sekarang kita berhadapan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat apapun bentuknya, cincinkah, gesperkah, atau rajahkah, susukkah, atau apapun, ya. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Di mana dia letakkan hadis ini? Kalau seandainya dia anggap sebagai media. Di mana dia letakkan hadis ini? Itu satu jawabannya. Ya. Itu katakan kepada dia, di mana Anda letakkan hadis ini? Ini yang dalilnya dari surah Al-Baqarah. Yang tentang bahwasannya orang mati itu hidup gitu. Orang yang beriman itu mati tetap hidup. Bal ahya. Nah, ini lain lagi, bukan. Saya berbicara baru masalah jimat ya. Karena antum mencontohkan banyak minta kepada kuburan, kemudian ada jimat, itu beda-beda jawabannya ya. Sekarang kita berbicara masalah jimat. Hadis Rasul yang disebutkan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Anda letakkan di mana? Katakan kepada dia seperti itu. Barang siapa yang menggantungkan jimat, memakai jimat, maka telah berbuat syirik. Ini letakkan di mana? Satu. Yang kedua, dikatakan sebagai sebuah media, bahwasanya itu adalah media, tetapi dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah ainus syirik. Inilah mains dari syirik. Inti kesyirikan ini penyamaan. Makanya dari tadi saya mengatakan penyamaan, selalu ada penyamaan. Dia pada saat yang bersamaan minta kepada Allah, tapi saat yang bersamaan dia meyakini ada yang berkuasa selain Allah. Itu inti kesyirikan. Makanya dalam definisi yang lain, ja'alun niddi lillahi azza wa jalla, menjadikan tandingan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia katakan beribadah kepada saya minta kepada Allah, taib, tapi Anda menjadikan ini sebagai media. Iya, berarti di situ terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Anda meletakkan ayat yang berbunyi dalam surat Ghafir ayat 60. Katakan kepadanya, bagaimana Anda meletakkan ayat surat Ghafir ayat 60 atau surat Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku. Butuh media? Tidak perlu. Bahkan dalam ayat itu ada jawabannya, astajib lakum. Dan antum paham bahasa Arab, Astajib lakum fi'il mudhari', kata kerja present, kata kerja langsung yang apabila terletak pada jawaban syarat menunjukkan kepada kepastian. Ya, Allah menyebutkan di sini tidak cari media, enggak, doa langsung kepada Allah. Di sini letak, saya katakan dalam tanda kutip, kurang ajarnya orang berbuat syirik. Ya. Kenapa? Karena dia meyakini Allah maha mengetahui, maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Mintanya kepada selain Allah. Ini kan kurang ajar. Dia meyakini, bahkan dia merasakan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Dia diatur oleh Allah, dia dihidupkan oleh Allah, dia diberikan nafas oleh Allah. Aturan dia minta kepada Allah, malah dia minta kepada pusaka-pusaka, kepada jimat-jimat. Itu satu ya. Nah itu. Adapun permasalahan minta kepada kuburan, maka saya belum yakin. Ada orang berziarah kubur, dia langsung mengatakan saya minta kepada orang yang di dalam kubur. Saya belum yakin ada orang seperti itu. Yang terjadi di masyarakat adalah orang berziarah kubur, kebanyakan mereka melakukan perbuatan yang mengada-ngada. Perbuatan apa? Bid'ah. Baca Quran, baca tahlil, Fatihah 4, ya, Yasin dan semisalnya. Itu yang terjadi kebanyakan di masyarakat. Adapun yang disebutkan tadi, dia datang ke kuburan minta kepada penghuni kubur, maka ini sedikit sekali dari orang-orang yang benar-benar ngeyel di dalam kesyirikannya. Sedikit sekali. Ya. Ada orang yang ketiga, yaitu yang mengatakan, saya tidak minta kepada orang yang kubur, tapi saya menjadikan Allah sebagai perantara saya. Sebagaimana kita kalau pergi ke presiden, tidak mungkin kita langsung, tapi melalui protokoler. Maka kita katakan, Anda telah mensyirikkan Allah, menyamakan Allah dengan presiden. Kenapa? Karena terjadi persamaan, kita harus melalui perantara. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya surat Az-Zumar ayat 3, kami tidak menyembah mereka, berhala-berhala ini enggak kami sembah, kecuali dia mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya saja. Persis apa yang dilakukan oleh ahli kubur sekarang, yang kalau mereka memang menjadikan antara Allah dengan perantara. Jadi orang yang keliru dalam berziarah kubur itu ada 3 macam. Yang melakukan perbuatan bid'ah saja, dia baca Quran di sana, baca Yasin di sana, dia berdoa kepada Allah di sana, ini bid'ah. Ya. Ada yang kedua, yaitu yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, yaitu orang-orang yang soleh yang dikubur di sini atau yang dianggap soleh, karena masih dianggap soleh ya, ya, bukan soleh hakiki. Kalau soleh hakiki itu para sahabat Nabi Muhammad SAW, ini yang masih dianggap wali, ya kan? Masih dianggap saja, bukan hakiki. Itu pun sesuai dengan kita saja. Apalagi kalau seandainya sudah timbul khurafat-khurafat, bau wangi. Ya, ini para ikhwah sekalian. Nah, kalau seandainya yang kedua ini menjadikan antara dia dengan Allah perantara, perantaranya ini, maka kita katakan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Mana abduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Adapun yang ketiga yang antum sebutkan tadi, sebagian orang yang datang ke kuburan minta kepada orang kubur, tidak ada yang melakukan ini kecuali orang yang benar-benar mu'anid dalam bahasa Arabnya, ngeyel ya dalam kesyirikan. Dan itu sangat disayangkan sekali, ada ustadz-ustadz yang mempertahankan pendapat ini. Apa sih susahnya ngajak umat hanya beribadah kepada Allah? Ini malah melegalkan permintaan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tadi disebutkan bahwasanya mereka berdalil bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal itu masih hidup. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang orang-orang yang meninggal dalam mati syahid. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Janganlah kalian ucapkan bagi siapa yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka hidup. Akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Saya katakan, adakah dalam ayat ini kita diperintahkan ataupun diperbolehkan minta kepada orang yang sudah meninggal? Ada? Tidak. Maka saya sering mengulang-ulang bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan bidah atau kesyirikan, dalil mereka tidak lepas dari tiga. Yang pertama, dalilnya palsu, tidak bisa dilakukan. Yang kedua, dalilnya lemah, juga tidak bisa digunakan. Yang ketiga, dalilnya sahih, bahkan dari Al-Quran, tapi salah penempatannya. Makanya dalam setiap permasalahan agama selalu melalui tiga tahapan. Yang pertama, tolabud dalil, mencari dalil. Yang kedua, tolabu sihhatid dalil, mencari dalil yang benar. Setelah dalil-dalil dikumpulkan, cari dalil-dalil yang benar saja, ambil. Ini yang kedua. Yang ketiga, tolabu sihhatil istidlal, mencari pendalilan yang benar. Dari dalil-dalil yang benar tadi, mana ini dalil yang benar? Dalilnya dari Al-Quran, tapi pendalilannya salah. Saya tanya sekarang, Allah berfirman, jangan kalian katakan orang yang meninggal di jalan Allah, meninggal mati syahid, itu amwat, yaitu mati, tetapi ahya, tetapi mereka hidup. Walakin la tashurun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Ada enggak sisi pendalilannya dari ayat ini kita boleh minta sama orang mati? Enggak ada. Cuma Allah menyebutkan orang yang mati syahid itu hidup di kuburannya. Ya, itu pun di alam barzakh. Kehidupan mereka sudah beda dengan kehidupan yang di alam dunia. Ya. Jadi dalilnya benar, tapi salah tempat. Selalu Pak seperti itu. Ya. Jadi jangan heran. Kadang-kadang orang bingung kan melihat, "Wah, iya benar ada dalilnya. Oh, iya benar, ternyata salah dalilnya." Ternyata apa? Salah penempatan dalil seperti itu. Nah, ada yang lain? Ya, silakan kasih mic kepada Bapak. Masalah tiaroh, Ustaz. Untuk membedakan kalau tiaroh itu kan merasa bernasib sial, syirik. Nah, kalau misalnya merasa bernasib baik, apakah juga termasuk syirik? Iya. Kalau seandainya tidak ada sebab yang mengundang akan hal itu, maka itu ditakutkan kepada perasaan merasa bernasib baik, dia tidak termasuk ke dalam tiarah, Pak. Ya, tidak termasuk ke dalam tiarah, karena tiarah itu lebih condong kepada merasa bernasib sia. Tidak termasuk dalam tiarah. Cuma merasa bernasib baik, ada enggak sarana ataupun sebab ataupun sesuatu yang menjadikan dia merasa bernasib baik. Kalau seandainya ada, maka tidak mengapa. Kalau seandainya dia tidak ada, maka ditakutkan itu ya termasuk bisikan syaitan untuk merasa bernasib baik dengan sesuatu tersebut. Saya beri contoh. Ada orang berkata, "Saya pakai cincin. Wah, subhanallah, tahulaikam. Aku pakai cincin ini di Jakarta 20 tahun. Kededan yang mencompet aku." Merasa-berasa baik kan? Sebenarnya di sisi itu ada juga, Pak, dalam halnya merasa bernasib sial. Artinya, kalau tidak pakai cincin, maka dia akan merasa bernasib sial. Jadi ada sisi tiarahnya. Jadi merasa bernasib baik di situ, Kalau seandainya sebabnya benar dari Al-Quran ataupun hadis, maka tidak mengapa. Tapi kalau berasa bernasib baik, kalau sebabnya tidak masuk akal, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak bisa kita benarkan pendapat seperti itu. Mungkin bisa Bapak contohkan, contohnya apa Pak? Biar lebih jelas. Nah. Misalnya kita bawa Al-Quran nih, jalan bawa Al-Quran itu kan baik, itu terus jatuh, wah karena bawa Al-Quran ini kan, apakah seperti itu juga termasuk apa, kan bernasib baik nih, termasuk di situ juga gitu loh. Sebabnya mungkin, kan sebabnya kan tadi kan, kalau ya, tadi kan cincin. Mungkin gini, saya beri contoh yang lebih ini, merasa bernasib baik dengan pohon pisang. Ada orang kalau nabrak kucing dengan sengaja, dengan tidak sengaja, dia merasa bernasib sial. Untuk menghilangkan sialnya itu, dia tabrakkan ke pohon pisang. Ya, ini merasa bernasib baik dengan pohon pisang. Ini jenis tiaroh Pak. Jenis tiaroh. Kenapa? Karena selain pohon pisang berarti jelek, sial. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena sarana yang menjadi objek sarana bukan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ataupun bukan yang dibenarkan secara ilmiah terbukti. Nah itu. Beda dengan misalkan orang minum obat. Merasa bernasib baik dia dengan minum obat. Semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Ini terbukti memang obat sakit kepala obatnya ini. Nah, ini tidak mengapa. Makanya saya tadi singgung masalah sarana. Kalau sarannya dibenarkan oleh syariat dan terbukti secara ilmiah, oke, kita terima. Tidak mengapa itu merasa bernasib baik. Tetapi sekali lagi, tiaroh itu lebih condong kepada perkara apa? Merasa bernasib sial. Nah, wallahu a'lam. Nah. Merasa bernasib baik ketika dianggap aturan hancur. Iya. Sekarang permasalahannya yang namanya tiaroh itu Pak, merasa bernasib baik ketika melihat sesuatu. Ada sesuatunya, ada objeknya di sini, bukan hanya sekedar perbuatannya saja. Ada sesuatunya. Apa yang menganggap kita, seperti saya pernah di kampung saya di Ratu Jaleha, ada kebakaran. Di sini kebakaran, sini kebakaran, sini kebakaran. Cuma satu rumah bahkan itu dari kayu, tidak kebakaran. Dia merasa bernasib baik dengan bahwasanya, wah ini ada keris nih di bawah. Ini yang mau olah. Nah itu tiaroh. Ya. Atau ada foto si fulan, guru si fulan. Ya. Ini itu disebut tiaroh. Kenapa? Karena sebabnya sarananya tidak yang dibenarkan oleh syariat. Dan tidak terbukti secara ilmiah. Apakah keris tersebut bisa memancarkan hawa dingin? Kemudian tidak bisa terkena apa namanya api tersebut. Kan orang berpikiran di sini beton, semuanya kebakar, sini aja tidak. Nah mungkin timbul ya perkara-perkara yang sering dijadikan khurafat. Lalu dicari-cari, wah ini nih gara-garanya nih keris yang diberi guru semalam. Akhirnya disitulah tiarahnya Pak. Jadi selalu ada objek, tiarah itu selalu ada objeknya. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan berkenaan dengan syirik. Yang pertama, tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membagi syirik itu dalam dua, yakni syirik besar dan syirik kecil. Nah, apakah dari dua syirik ini ada perbedaan dari segi dosanya? Dalam artian apakah misalnya mungkin kalau syirik kecil itu masih memungkinkan diampuni ataukah juga sama tetap tidak ada ampunan? Ini yang pertama. Yang kedua, mengingat tadi dari ayat-ayat yang sudah disebutkan sangat mengerikan sekali tentang syirik itu tiada ampun, mungkin seperti itu bahasanya. Nah, bagaimana kalau kita kemudian mendoakan bagi orang-orang yang telah mendahului kita sementara kita mengetahui mereka-mereka itu kemungkinan besar, meskipun tidak kita vonis, tapi kita kemungkinan besar menyangka mereka itu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, bolehkah kita mendoakan mereka mohon diampuni oleh Allah? Misalnya mungkin orang tua yang sudah meninggal dunia atau kakek datu nini kita. Ya. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus pertanyaannya, sangat bagus. Yang pertama yaitu ketika dibagi dosa syirik menjadi dua, ada dosa syirik akbar, syirik besar, syirik kecil. Kita compare dengan ayat surat An-Nisa ayat 48 dengan surat An-Nisa ayat 116 tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ini yang beliau tanyakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, tidak akan mengampuni dosa syirik ini, apakah masuk di dalamnya dosa syirik besar sudah tentu ya. Apakah masuk di dalamnya dosa syirik kecil, riya tadi. Jadi orang meninggal dalam keadaan riya, tidak bertobat darinya. Apakah tidak akan diampuni juga? Nah, maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama peneliti mengatakan semua dosa syirik besar atau kecil masuk ke dalam tidak diampuni oleh Allah. Biar tambah berat. Biar tambah takut orang mengerjakan syirik. Baik besar atau kecil. Biar tambah takut orang mengerjakan riya. Mereka mengambil inisiatif dan berpendapat seperti itu. Dosa syirik yang tidak diampuni di sini masuk di dalamnya dosa syirik besar, syirik kecil. Dan saya lebih condong ke sana. Bahwasanya Allah ketika mengumumkan, memutlakkan, membebaskan, belum ada batasan. Belum ada apa? Batasan. Innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik. Syirik besar dan syirik kecil. Ini umum. Tidak dibatasi oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Di sini yang terjadi perbedaan. Dosa selain itu apakah masuk di dalamnya dosa syirik kecil? Maka kita katakan tidak. Ya, tidak. Kita katakan tidak masuk. Tetap dosa syirik kecil, dia tidak diampuni oleh Allah jika meninggal dalam keadaan syirik. Meskipun syirik kecil. Dalilnya apa? Hadis qudsi tadi. Idza jazannasu bi'amalihim. Jika Allah memberi jazannasu bi'amalihim. Allah memberikan pahala. Ganjaran-ganjaran pahala kepada manusia, Allah akan berkata kepada orang yang melakukan kesyirikan, idhabu ila alladhi kuntum tura'una fi fahal tajiduna indahum jazaan. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riai, apakah kalian akan mendapati pahala dari mereka? Ini dalil bahwasanya dosa syirik kecil pun masuk tidak diampuni. Makanya hati-hati Pak, terus istighfar kepada Allah, terus membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW tersebut. Yang kedua, apakah boleh kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita yang ada indikasi melakukan kesyirikan? Maka jawabannya surat At-Taubah ayat yang ke-113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Ya, meskipun mereka para kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Kalau jelas mereka adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kita untuk memintakan ampun. Kalau masih samar-samar, ambil hukum asli. Setiap muslim adalah selamat dari kesyirikan. Kalau masih samar-samar. Tapi kalau memang di masa muda, di masa hidupnya mereka benar-benar, kalau memang di masa hidupnya mereka benar-benar meminta kepada selain Allah, misalkan berbuat sihir, dukun, jimat, ya, maka pada saat itu tidak boleh kita memintakan ampun. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 113. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa. Silakan, mungkin ini mau bertanya beliau. Silakan, Pak. Ya, kasihan. Ya. Nah. Kasihan. Dari tadi menghadangi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya ada ciri bergerak kening kah? Itu apa termasuk syirik? Oh, ini kabar baik, kabar buruk pas sebelah kiri bergerak gitu kan? Ada apa yang gitu kan? Paham, iya. Kalau seandainya mata berkedip-kedip, kemudian kening, telinga bergerak-gerak sendiri. Kalau kita mempercayai bahwa saja, wah ini mata berkedip-kedip, enak, babini pulang nih. Kalau seandainya telinga bergerak-gerak, mungkin ada menagih hutang nih. Maka pada saat itu, ini sama saja dengan tiara. Kenapa? Karena sarananya bukan yang dibenarkan oleh syariat dan tidak terbukti secara ilmiah. Ya, tidak terbukti secara ilmiah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak